Jadi ada dua bentuk huruf asyam, huruf-huruf puasa di dalam Al-Quran. Tetapi ini yang saya ambil, huruf kata ini adalah dari Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata syam di situ ada ya dan alif ya. Ya, saya belum revisi. Kata syam sendiri karena dalam mempelajari huruf untuk ya dengan alif kita keluarkan dulu. Ternyata kata syam asal katanya adalah dari sod dan min. Jadi kita bisa cek kemarin kita belajar masalah sol, itu juga huruf sol. Sholat kemarin juga huruf sol. Sholawat juga huruf sol. Sol juga kemarin sol. Nanti kita belajar sabar, ternyata juga huruf sol. Ikhlas itu juga huruf sol. Lah kita berhadapan sekarang karena ke depan ini kita menghadapi bulan Ramadan. Kata Ramadan sendiri nanti kita bahas tersendiri. Apa itu ro, min, dan dot. Apa yang dimaksud syahrul Ramadan. Tapi yang sekarang kita bahas isi dari bulan Ramadan sendiri yaitu siang. Karena kita sudah hafal, atau kita buka ya. Untuk huruf sok halaman 206 kita coba review. Jadi nanti harusnya secara sekilas kita sudah bisa menerangkan sekilas saja apa makna dari kata siam. Sok kita kemarin sudah tahu yaitu duduk. Tunduk dalam hal posisi, kalau sebagai subjek berarti menundukkan, kalau dia sebagai objek maka dia ditundukkan. Tunduk, kenapa orang bisa tunduk dalam hal, karena mungkin dia malu. Orang tunduk juga bisa karena hormat, orang tunduk juga karena bisa takut. Orang tunduk juga bisa karena memperhatikan yang di bawah. Itu sekilas mengenai huruf sok. Lalu kita sekarang masuk ke huruf min. Amin. 298. Berarti yang tentukan untuk masalah. Tolong dibacakan huruf min sampai maknanya. Huruf di atas bernama min dan secara umum dianggap sebagai konsonan M. Makna yang paling mendekati dari huruf mim adalah sesuatu. Kalau bahasa Inggrisnya something. Kalau dalam peta konsepnya min sesuatu. Kalau itu apa? Bisa apa-apa, bisa think, bahasa Inggrisnya bisa what, apakah. Kalau sesuatu itu some, bisa something, atau somewhat, somewhere, somebody. Kalau somebody itu bisa maksud someone, sometimes, bisa someday, atau somehow. Ini yang bahasa Inggrisnya, nanti artinya. Sesuatu bisa namanya. Something itu sesuatu. Somewhat itu somewhat apapun somewhere dimanapun somebody seseorang someone seseorang sometime someday satu hari ya somehow bagaimanapun terus sesuatu bisa namanya nama sesuatu. Jadi nanti waktu juga kebiasaan ini, jadi kita saling mereview nanti. Dalam membahas huruf min, ada sebuah kesamaan, maka dalam lugat Arab, kata tanya juga diawali dengan ma. Ma hadza. Ini apa? Jadi dan ini juga sama juga bagaimana huruf Al-Quran meretas atau mempengaruhi dalam bahasa Cina juga. Ni hao ma. Jadi sebenarnya kalau kita tarik dalam kalau kita mempelajari semantik bahasa, ada beberapa huruf di Quran ini mempengaruhi juga bahasa-bahasa lain. Ini nih kalau kita lari ke mantek ya, kalau dalam psikologi bahasa. Jadi begitu nanti kita hafal huruf-huruf makna huruf hijaiyah, pada saat kita mempelajari huruf Latin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, terus bahasa Asia, mungkin bahasa Cina, bahasa Indonesia, atau Melayu, Sanskrit, di situ nanti kita bisa tarik ya garis. Oh ternyata ada juga makna-makna yang bisa masuk ke dalam bahasa-bahasa tersebut. Misalkan bumi. Bah, kita kemarin pelajari adalah ruang. Ini sesuatu. Memang benar yang dinamakan bumi. Ini adalah untuk ruangan sesuatu. Dan ini kita sudah ninjak ke bahasa Indonesia, bahasa Melayu saja atau bahasa Jawa. Atau juga misalnya kata huruf go. Nah, di sinilah juga di dalam lugat Arab kata ma menjadi juga doroh makan maupun doroh zaman. Jadi kalau ada huruf ma itu menjadi keterangan tempat atau juga keterangan waktu somewhere atau keterangan waktu somewhere suatu ketika. Nah, di sini kenapa kita dalam mempelajari Al-Quran diharapkan minim mengetahui dua bahasa. Makanya pondok-pondok sekarang rata-rata mereka mempelajari minim dua bahasa. Bahasa Indonesia sudah dihitung tidak perlu dipelajari karena sudah bahasa ibu mereka sendiri. Lalu bahasa Inggris dan bahasa Arab, gimana itu adalah bahasa Al-Quran. Dengan mengetahui hal ini kita akhirnya bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam pemaknaan bahasa Arab. Karena bahasa Arab sendiri adalah bahasa yang sangat dalam. Ba, di situ ada huruf ba. Ain tinggi, yang sulit. Kok berbagai hal, ba dalam. Jadi bahasa Arab adalah, bahasa ini adalah bahasa yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat luhur, tetapi berbagai halnya ba. Tersembunyi dan juga sangat dalam. Sehingga dalam menafsirkan kata-kata di dalam bahasa Arab, dibutuhkan pemahaman dari bahasa-bahasa lain sehingga kita bisa memandang bahasa ini dari banyak sisi. Kalau kita hanya memandang dari satu bahasa, takutnya kita nanti terlalu sempit. Nah, sekarang kita masuk ke dalam huruf si, sof, dan min. Kira-kira ada yang sudah punya bayangan kenapa kata siang, puasa itu di dalam Al-Quran dibentuk dari huruf sof dan min. Ada yang punya bayangan? Sof itu apa? Dari yang telah kita pelajari, mim itu apa? Nah inilah bagaimana Al-Quran mengajak kita untuk selalu berpikir, memaksa kita untuk menggunakan seluruh pengetahuan kita sehingga kita dilatih untuk menjadi manusia yang cerdas, menggunakan seluruh ilmu pengetahuan kita untuk mengindra ilmu di dalam Al-Quran. Ada yang bisa? Coba angkat tangan. Oke. So, kita lalu tunduk. Berarti bisa juga menundukkan. Min sesuatu. Jadi prinsip dalam berpuasa, prinsip dasar adalah kita harus bisa menundukkan hawa nafsu. Nanti ini baru sholat dan menjulu. Jadi prinsip dari puasa adalah bisa menundukkan sesuatu. Menundukkan di sini juga bisa meminit, mengatur. Menundukkan, misalkan kita mempunyai kesulitan. kita bisa tundukkan kesulitan tersebut. Kita bisa mengatur, memanage kesulitan tersebut. Jadi dalam bulan puasa, yang dimaksud kita siap, kita juga harus bisa mengatur sesuatu. Jadi iya, gak terbalik. Bukan kita yang diatur sesuatu, tetapi kita yang harus pandai-pandai dalam mengatur sesuatu. Ini prinsip dasar dari sob dan ming. Sob juga bisa malu. Berarti dalam bulan puasa, kalau kita memang berpuasa, kita juga harus punya rasa malu terhadap sesuatu. Jadi harusnya di bulan Ramadan, rasa malu kita jauh lebih tinggi daripada hari-hari biasa. Jadi kalau ini yang kita bulan puasa betul, pada saat Ramadan ini akan dikikis. Jadi kita kalau sok berikna hormat, respect, berarti pada saat bulan Ramadan kita harus lebih menghormati sesuatu, punya rasa hormat terhadap sesuatu. Nah dari sini baru kita masuk ke dalam lugat Arab. Dalam bahasa Arab, soul menggunakan huruf wawu. Kita buka huruf wawu. Huruf wawu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang berhubungan dengan frekuensi. Frekuensi berhubungan dengan waktu. Berarti di sini dalam menundukkan sesuatu dalam bahasa Arab ada tempo atau periodiknya. Dan memang benar, puasa secara sahi itu ada waktunya. Jadi tidak secara terus-menerus. Ada sahur, ada waktu berpuasa, dan ada waktu berbuka. Ini kalau kita belajar huruf wawunya. Tetapi huruf wawu sendiri, sahur sendiri, ini tidak ada di Al-Quran. Ini dalam bahasa Arab. Atau mungkin saya keliru. Nah ini. Ini kita masuk ke ayatnya. Ini ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyamu. Kita siap, kita potong. Ini kata definitif ada al, sad, ya, alif, mim. Nah, ini kita masuk ke kata intinya. Kalau tadi kita ambil kata asalnya sad dan mim, sekarang kita bahas ya. Nah, bapak-bapak, teman-teman bisa buka untuk huruf ya. Tiga empat delapan. Huruf ya di situ adalah gelombang. Seluruh kehidupan ini terdiri dari gelombang. Berasal dari gelombang. Dari gelombang berubah menjadi sesuatu. Inilah kalau kita sudah memasuki pelajaran wave function. Tapi maaf yang bisa mengindra untuk wave function saat ini hanya beberapa orang. Sehingga kalau kita menguasai wave function, kita nanti sudah bisa membuat sesuatu materi dari materi yang lain. Karena kita sudah benar-benar memahami inti gelombang itu sendiri. Dan ini benar-benar sekarang masih dikembangkan oleh pihak barat ilmu mengenai wave function sendiri. Gelombang, kita tahu, naik turun, gejolak, pergolakan. Alif, kita sudah pelajari mulai awal. Awal, tegak, pertama, paling. Nah, sekarang kita tinggal gabung. Sob menundukkan sesuatu, apa yang harus ditundukkan. Jadi di dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, semua ayat ini membahas masalah syam. Cuma kalau di 183 kata syam di sini tidak berhubungan dengan waktu. Jadi kita cuma diwajibkan berpuasa. Ini kalau kita ambil ayat ini secara independen, secara berdiri sendiri. Karena sebuah ayat itu bisa berdiri sendiri, bisa juga bergabung dengan ayat yang lain. Kalau ayat 183 ini kita gabung dengan 184, baru di situ disebutnya beberapa waktu. Tetapi pada saat kita menginjak ke 185, barulah Syahrul Ramadan. Kita disuruh berpuasa pada saat bulan Ramadan. Tadi ini juga ada dua pengertian masalah siang ini. Secara keimanan, kita berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi secara 24 jam kehidupan menyeluruh, seperti sholat kemarin. Sholat secara syar'i dan sholat secara kehidupan menyeluruh. 24 jam. Puasa juga gitu. Secara syar'i puasa ini di bulan Ramadan, tetapi puasa ini adalah pelatihan, di bulan Ramadan itu adalah pelatihan untuk kita menghadapi setahun penuh. Agar bisa berpuasa secara amalia. Jadi bukan begitu Ramadan habis, masuk Syawal, kita sudah tidak punya rasa malu lagi, kita sudah tidak punya, bukan semacam itu. Sebenarnya Ramadan ini adalah kawasan dari bunga atau Al-Kafi, sebuah ruangan untuk membentuk kita menjadi mental yang lebih baik. Sehingga begitu kita keluar Ramadan, kita sudah bisa benar-benar mengaplikasikan puasa kita pada hari-hari yang lain di bulan, di selain bulan Ramadan. Ayat 184, setelah 183 kita gabung dengan 184, akhirnya sebenarnya beberapa hari tertentu. Nah ini baru di sini ada kata syahrul bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, pada waktu kita membahas ini berarti kita juga harus membahas kata Ramadan. Dan perintah ini untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Ini kita masuk ke peta konsepnya. Jadi ya, gelombang, gejolak, alif awal atau mulai awal sesuatu. Jadi yang namanya asyamu secara prinsip dasar dari urutnya adalah menundukkan gejolak semenjak ini ya, dan tidak boleh dilarut-larutkan sesuatu. Jadi disinilah sebenarnya puasa adalah untuk meredam gejolak. Bagaimana kita bisa memanage, mengatur syahwat kita. Ini prinsip dasar dari siang. Makanya dalam bulan Ramadan, kalau kita tidak bisa mengatur syahwat kita, Allah tidak membutuhkan lapar dan haus kita. Karena prinsip dasar dari berpuasa adalah untuk menundukkan gejolak kehidupan. Hidup ini dibikin bergejolak oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang lepas dari masalah. Semua orang pasti mendapat masalah. Cuma masalah tiap orang berbeda-beda. Dan masalah yang dianggap masalah itu adalah yang titik kelemahan dari diri kita. Mungkin bagi saya masalah A adalah berat. Tetapi mungkin bagi Pak Agus, masalah A itu bukan apa-apa. Tetapi ternyata Pak Agus, masalah B itu berat. Tetapi bagi Pak Nana, masalah B itu bukan apa-apa. Bagi Pak Nana, mungkin masalah C itu berat. Tetapi bagi Pak Muraman, masalah C itu kecil. Bagi Pak Nolaman, masalah D itu yang berat. Ternyata masalah D yang berat bagi Pak Muraman, bagi Pak Agus itu masalah sepele. Karena bagi Pak Agus masalah yang berat itu adalah masalah A. Inilah Allah Maha Tahu di mana letak titik kelemahan kita sehingga kita dicoba dengan masalah tersebut. Masalah A itu masalah. Sehingga disitulah dengan masalah tersebut bagaimana kita bisa menyelesaikan, di situ kita bisa mencetak pahala, di situ kita bisa berbuat dosa. Jadi bagaimana kita menyelesaikan kejolak hidup, disitulah kita bisa mencetak pahala atau kita bisa membuat dosa. Misalkan masalah klasik, masalah keuangan, kita dihadapkan dengan masalah keuangan yang sangat berat. Dari cara menghadapi masalah, kita bisa mencetak dosa atau mencetak kebaikan. Kalau kita ambil jalan pintas, misalkan mencuri atau merampok, mungkin masalah kita selesai. Tetapi kita bisa mencetak dosa. Atau kita melakukan hal lainnya, sesuatu yang makruf. Mungkin masalah keuangan kita tidak selesai. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi masalah, disitulah pahala kita dicatat oleh Allah. Begitu juga berhubungan dengan masa siap, puasa, disinilah Allah melatih kita bagaimana cara menundukkan atau mengatur kehidupan ini mulai sejak awal. Jadi pelajaran siam ini juga sebenarnya juga harus mulai ditanamkan kepada anak-anak semenjak awal. Jadi mereka sudah bisa mengatur gejolak dirinya. Apalagi setelah mereka akil balik, di mana syahwat itu mulai muncul, dan itu dia sudah harus bisa berpuasa. Dan kita ingat satu hadis, kalau kita sudah saatnya menikah, sebaiknya menikah, tetapi jika belum mampu, sebaiknya berpuasa. Apa? Menundukkan syahwat kita, jangan mengumbar syahwat kita. Jangan mencari kesasaran yang lain, tetapi bisa menundukkan gejolak yang ada. Nah, ini bagi laki-laki, bagi wanita yang bergejolak di dalam hati itu sendiri-sendiri. Mungkin bagi pihak laki-laki yang namanya gejolak itu mungkin sahabat mengenai wanita, harta atau apa, atau jabatan, sehingga kadang-kadang kita nekat untuk bertengkar dengan cowok kita hanya untuk mengejar masalah kedudukan atau apa. Tetapi bagi wanita, mungkin gejolaknya lain lagi. Tetapi kita tidak bahas itu, yang pasti perintahnya Allah di dalam Al-Quran, kita sanggup untuk menundukkan gejolak tersebut. Inilah hal pertama yang harus kita hadapi dalam bulan Ramadan kemarin. Ya, bulan Ramadan yang akan datang. Jadi dengan kita bisa menundukkan gejolak, pada saat kita memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, kita sudah terlatih untuk menghadapi gejolak hidup ini. Insya Allah. Ini makna pertama, siap. Jadi, begitu kita awal dari ini, selesai. Kita tidak dapat apa-apa. Lapar kita, haus kita, sama sekali tidak ada perhitungan oleh Allah. Jadi, haus dan lapar juga dalam taraf gimana ya? Bagi orang yang kelaparan, gejolak yang timbul ini jauh lebih hebatnya. Kalau kita dalam posisi kenyang, mungkin hati kita bisa agak tenang. Tetapi pada bulan Ramadan kita dinaikkan tensinya oleh Allah, kita disuruh lapar, kita disuruh haus, dan pada saat itu kita disuruh menundukkan gejolak. Bagi yang mampu mungkin nggak ada masalah. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang mungkin dalam secara finansial, secara keuangan kurang begitu beruntung, mereka dalam kondisi lapar yang sesungguhnya. Tidak ada harapan bagaimana untuk berbuka. Kita bisa merasa tenang karena pada waktu kita berniat puasa, siang itu kita sudah repot bagaimana untuk mempersiapkan berbuka. Bagi kita tenang. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka berpuasa, tetapi tidak punya bayangan sepan sekali apa nanti untuk berbuka. Nah, ini gejolak kemulaki hati istilahnya orang-orang yang bilang ini jauh lebih besar daripada yang tetapi oleh Allah kita disuruh merasakan hal tersebut. Sehingga kalau dalam kondisi ekstrim, kondisi lapar, kita sudah bisa menundukkan gejolak hidup ini, apalagi dalam posisi kenyang, berarti kita seharusnya jauh lebih bisa dan lebih mampu untuk menundukkan. Kalau dalam bulan Ramadan kita sudah bisa menundukkan syahwat kita, harusnya di luar bulan Ramadan yang namanya perbuatan keji dan mungkar, sehingga digabungkan dengan sholat, itu harusnya sudah tidak ada. Melatih fisiknya kita di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita sudah dikabari dengan sholat lima waktu, sholat juga. Harusnya di situ tidak ada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita masuk kepada makna yang kedua. Ini kurang alif ya, tapi tidak apa-apa. Kita nanti, saya belum sempat revisi. Sholat tunduk menundukkan ya kehidupan sesuatu. Jadi, kenapa kita dilatih berpuasa oleh Allah adalah agar kita bisa menghargai kehidupan. Terserah kadang-kadang dalam kesusahan hidup atau dalam glamournya hidup, di mana Allah kadang-kadang menguji kita dalam garis bawah atau kita diangkat sampai ke garis atas, pada saat tersebut kadang-kadang kita lupa untuk menghargai kehidupan. Jadi kalau kita sudah bisa mengatur kehidupan, akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak asal hidup. Inilah fungsi dari puasa. La'alakum ta'takun. Agar kita takwa, agar kita bisa berpikir. Agar kita menjadi orang yang sadar. Kita dilatih puasa itu agar tidak asal hidup. Apa yang dimaksud asal hidup? Kita dilahirkan. Kita diberi makan. Kita bebas. Lalu kita bekerja untuk cari makan, lalu kita berkeluarga, kita memberi makan, lalu habis itu kita disuapi karena gak bisa makan, selesai. Itulah yang dinamakan asal hidup. Itu asal hidup. Yang penting hidup. Lahir, diberi makan, cari makan, selesai. Lalu apakah ini yang harus kita tempuh? Enggak. Islam tidak menginginkan umat Islam bertindak seperti itu. Islam menginginkan kita tidak asal hidup. Sehingga saya ambil perkataan dari Gontor, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Hidup sekali, perbuatlah sesuatu yang berarti. Amal soleh yang punya manfaat untuk orang lain. Kadang-kadang kita lupa, kok mana ya? Zakat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah. Ya sudah, selesai hidup saya. Islam rumah juga, itu bukan urusan saya. Itu urusan ulama. Yang penting saya sudah melakukan apa yang diberitahu saya. Apakah semacam itu saja? Lalu bagaimana dengan kemajuan agama kita? Lalu bagaimana dengan kemajuan umat ini? Itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama secara berjamaah. Dan disitulah sebenarnya kenapa ulama-ulama terdahulu itu akhirnya membentuk organisasi-organisasi agar kita bisa maju bareng. Sehingga lahirlah Nahdlatul Ulama, sehingga mereka bisa memajukan umatnya. Lahirlah Syarikat Islam, sehingga mereka bagaimana ulama agama ini membentengi umat sehingga tidak terpengaruh oleh pihak Belanda. Lahirlah Muhammadiyah, bagaimana untuk supaya bisa lebih maju lagi. Lahirlah Al-Irsyad, lahirlah apa. Ini agar kita tidak ada itu. Agar kita mempunyai hati. Tetapi ingat, kecintaan kita hanya satu terhadap Islam itu sendiri. Tidak ada lain. Nah inilah. Jadi hidup sekali, hidupnya yang berarti. Ini kalau kita benar-benar berpuasa. Terima kasih ya, semoga Pak Mulama memberikan tausiahnya. Biar silek dulu, silek. Karena kalau terus kita nggak sempat menjawab. Jadi nanti ada dua nih tadi, Pak. Jadi luar biasa, hidup sekali, hiduplah dengan berarti. Mudah-mudahan kita hidup yang berarti. Insya Allah wajah ke sini sekolah gratis, SD-nya SMP-nya gratis, sekolah lapangan, dan alhamdulillah 100% lulusnya, Pak. Dan rankingnya nggak tanggung-tanggung, SD favorit itu dikalahkan. Insya Allah begitu. Jadi kalau mau sekolah gratis, insya Allah itu termasuk yang berarti wajah. Pasti aku sini setelah suku sudah ketetapan. Karyawannya ratusan untuk urus di kapal. Penyeberangan, ada yang jualan di kapal. Setelah itu pulang, ngurus pesantren, ngurus pendidikan. Ngurus masjid Al-Hilal, sama sebentar lagi gambar nyata. Luar biasa aku sini, lebih berarti kira-kira. Terus, tadi sholat ternyata ini yang siapkan kita. Awalnya asyamu asyam menunjukkan gejolak jiwa. Tadi diawali dengan sholat. Sholat itu diperuntukkan persiapan kita yang 3 menit untuk satu hari penuh kita menjaga sholat kita agar tidak berbuat keji dan mungkar. Sudahkah sholat kita tidak keji dan tidak mungkar, maka sholat yang baik insya Allah bisa melakukan seperti yang dianjurkan. Lalu Ramadan, 1 bulan kita digodok dengan harapan 11 bulan berikutnya kita bisa melakukan hal-hal yang direkomendasikan oleh huruf siap. Mudah-mudahan ini sambil dicerna, monggo pisang goreng, apa rangin, apa-apa ini. Terus minum bisa ambil sendiri, Pak. Karena Pak Munir tidak ada, mudah-mudahan dan publik di Pak Karpet. Pak Munir lagi sama cucu, itu silahkan ambil masing-masing, gelasnya sudah ada. Dengan tidak publik itu saja sama dengan nyewangi Pak Munir, tidak ubah-ubah Karpet. Mana? Dan yang nama ibu dia. Terus apa? Silahkan Pak Cucu. Lalu yang ini, Pak Muraman. Mungkin Pak Muraman bisa memberikan perluasan asyam juga. Jadi menundukkan bisa mengatur kehidupan, tidak asal hidup, hidup sekali, hidup yang berarti. Jadi barangkali yang langsung ada pertanyaan, Pak Jagus ini biasanya kritis, Pak Cici. Silakan Pak Jagus tanya. Pak Asfar, dipegangi minumnya biar tidak rugak. Ya. Oh gitu ya. Ya. Berarti ada monitor sendiri di depan. Ya, terima kasih. Sedang dipikirkan batu merahnya, ininya ada di sini, Pak Jagus. Ini dibongkar nanti. Dan terima kasih salamnya. Mudah-mudahan Pak Jagus juga bisa berpartisipasi dalam perluasan ini terpisah, Pak Jagus ya. Saran yang baik. Ini terpisah nanti, Pak. Ada layar monitornya sendiri. LCD dan sampai sudah mestinya digunakan, cuma teknisinya tidak masuk ini, Pak. Jadi ada saran. Ya, ada aling-aling ya, Pak. Ya, insya Allah, Pak Jagus. Setelah sawal nanti sudah terpisah di batu merahnya, dokumennya dari Pak David ada. Oh gitu, cukup dengan gajah. Maunya katanya pakai monitor sendiri, aling-aling sendiri. Monggo besok. Monggo situasi. Silakan. Pasar ada pertanyaan, Pak? Bagaimana puasa atau sholat yang berkualitas sesuai dengan rekomendasi huruf yang telah kita dengarkan bersama Pak Didi? Kalau tidak ada yang tanya, ini Pak Taman mau tanya. Silakan. Silakan lanjutkan. Ya, ada. Ada siamun, kita ada di juga so imun. So imun. Berkali. Bisa dicatat Quran ayat berapa, surat apa ayat berapa. Jadi nanti kita saya bisa pelajari. Bukan, maksudnya kata-kata siam itu di hadis itu ada so imun. Ya memang. Tetapi ini so imun gitu. Iya, itu mungkin kalau selamat dari orang yang berbahasa. Tetapi ya memang kita untuk hal utama kita bahas dari Al-Quran dulu. Jadi nanti kalau memang ada masukan bentuk kata siam yang lain mungkin dari hadis, ingin itu juga menjadi sebuah wawasan yang lebih luas. Hadis siapa, ini gimana, nanti huruf siam di situ kita bisa ambil. Sehingga kita bisa pelajari lebih lanjut. Misalnya sos amin terus ini mim. Iya. Pakai amin. Nah, berarti huruf asalnya dan tetap sos dan mim. Iya. Biasanya sorofnya itu perubahan ya alif wawu itu sorofnya. Iya. Jadi huruf-huruf asalnya tetap kata asalnya dalam sos dan mim. Oke, terima kasih kepada Pak Taro. Kita lanjut ya. Ini makna yang ketiga dari kata show. Maaf ya, ini tadi bayangkan tetap ada alif ya. Sot tunduk. Seperti kita pelajari sebelumnya, huruf sot. Kenapa seseorang bisa tunduk? Karena hormat. Setunduk, hormat, respect. Ya, kehidupan. Alif awal, mulai awal kehidupan, ini sesuatu. Jadi, orang yang berkuasa, orang yang siap, adalah orang yang bisa menghargai kehidupan. Orang yang berkuasa, orang yang menghindari untuk membunuh. Orang yang berpuasa adalah orang yang menghindari untuk tidak berbuat kerusakan di dalam kehidupan. Di sinilah mulai terhadap pergabungan antara makna kata sabar dan makna kata siam. Orang yang berpuasa rata-rata masuk kategori sabar. Orang yang sabar, dia akan sanggup untuk berpuasa. Orang yang siang dan orang yang sabar adalah orang yang bisa menghargai kehidupan. Jadi dia tidak membunuh sesuatu, dia menghindari untuk mematikan sesuatu. Ingat di dalam Al-Quran dan hadis, kita dilarang mematikan, kita dilarang minta mati. Itu sebenarnya yang berita, agar kita bisa menghargai kehidupan. Dan ingat, karena kita melihat sesuatu pada hidup ini, sehingga kadang-kadang kita menganggap rendah sebuah kehidupan. Semut begitu banyak, gak apa-apa, ada yang isi gak apa-apa. Jangan. Walaupun seekor semut, kita tidak bisa membuat kehidupan. Tolong kita menghargai kehidupan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita menghargai kehidupan sesuatu. Kalau ganggu, karena kita sebagai khalifah, kita mempunyai surat mandat. Dengan nama penguasa sejagat, saya sebagai khalifah, saya melakukan sesuatu. Apa surat mandat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Menyembelih ayam. Kita ditunjuk sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Kita sudah dapat stempel. Dengan nama Allah, dengan izin Allah yang Maha Pengasih yang Maha Selesai. Tetapi ingat, tuntunan untuk menyembelih juga ada. Pisau tajam, sekali tarikan, atau dua. Tapi bukan pisau tumpul sehingga makhluk lainnya. Inilah yang dimaksudkan menghargai kehidupan. Sehingga pada waktu kita nanti kisos, kita terhindar. Kita nanti terangkan apa keuntungannya kita, kenapa kita diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. itu nanti kita terangkan. Karena kita selama ini mungkin kita membaca, tetapi ceritanya apa sih untungnya secara real, karena kita nggak bisa menerangkan hal tersebut. Salah satunya ini, pada saat kita menyembelih ayam misalkan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu kita nanti di Jesus, kita bisa terhindar dari Jesus. Kenapa? Karena kita sudah minta izin sama yang memberikan kehidupan. Ayam datang, ya Allah saya nggak terima, saya dulu disembelih, saya minta Jesus. Lalu Allah manggil kita, benar kamu menyembelih ayam, apa pembelaanmu? Iya ya Allah, saya membelah ayam. Yaudah, ayam silakan, kamu bisa setia, kamu ganti sembelih dia. Ya, selesai. Belum kita bayangkan, kalau kita naik mobil, mau maghrib, hujan-hujan, kita jalan. Bapak-bapak pernah nggak perhatikan di radiator sama di lampu? Berapa makhluk kecil-kecil yang berhasil kita matikan secara tidak sengaja? Pernah nggak kita berpikir bahwa ini nanti akan semuanya minta hisos? Ya Allah, saya pernah ditabrak oleh mobilnya si Fulan. Saya sekarang mau ganti minta hisos. Ternyata rakyat yang mengingat atau apa yang kita bunuh dalam satu malam aja itu mungkin ada 100, yang mau kisah sudah hampir 100. Apa pembelaanmu? Gak ada ya Allah. Ya udah, kisah sembelih dia. Atau kita diterbangkan, wabak, bah, mati hidup lagi. Atau kita keluar rumah tanpa ada apapun, secara gak sengaja sandar kita menginjak hewan-hewan yang lain. Mereka penyet atau mati atau setengah mati kesakitan, lalu ternyata mereka nanti bisa kisah. Kita dipanggil oleh Allah, apa pembelaan kita? Tidak, tidak akan berkolak. Karena jangankan antara manusia dan manusia, hewan dengan hewan, kambing yang kecil, kalau sekarang di dunia disuduh kita sama kambing yang besar, kambing yang kecil ini nanti berhak minta kisah, dia akan dibesarkan sehingga ganti. Ini baru hewan dengan hewan, berarti kita juga nggak pernah apa-apa. Lalu apa yang terjadi kalau kita sudah baca Bismillah? Pada saat kita mau dihisos, Allah nanya kita, apa pembelaanmu? Saya kan sudah izin kepada engkau ya Allah. Allah balikkan kepada semut atau hewan lainnya, dia telah minta izin kepadaku. Apakah engkau masih terus berani hisos? Maaf ya Allah, saya mengundurkan. Bacaan yang sangat ringan, tetapi menyelamatkan kita berkali-kali atau ribuannya. Ini salah satu manfaat dari Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan rasa kasih sayang Allah, kita terbebas dari hisosnya. Mungkin kalau kita mulai kecil, sampai kita nanti masuk ke liang lahat, berapa ribu makhluk kecil-kecil yang minta perbalan. Dan kenapa kalau memakan sesuatu kita juga harus bismillah? Ini juga untuk menghindari rentetan dari kisos. Mungkin kita makan ayam, ayam tersebut disembelih dengan cara tidak wajar, tapi kita tidak tahu. Si penyembelih mungkin tahu kisos. Lalu bagaimana kalau ayam ini meneruskan, istilahnya kalau sekarang di bidang hukum dituduhkan kasasi atau apa? Ya Allah, saya juga mau kisos terhadap yang makan saya. Begitu kita bismillahirrahmanirrahim, kita sudah minta izin sama Allah, selesai. Inilah Bapak, bagaimana sebenarnya apa yang diajarkan ke kita oleh Rasulullah, semua itu adalah untuk keselamatan kita. Semua itu untuk kebaikan kita, untuk syarat kita, keselamatan kita. Jadi bayangkan umat ini luar biasanya mereka, kita diberi saku, ucapan-ucapan yang ringan sepertinya, tetapi sungguh sangat berat, sangat bermanfaat pada waktu di yaumul akhir. Ini salah satu manfaat. Kita balik kepada ini. Jadi disinilah kita belajar berpuasa, disinilah kita bisa menghargai kehidupan, Di sinilah kita seharusnya umat ini, umat yang pertama, menjadi saksi dari umat-umat yang lain. Sebaik-baik orang Islam adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Puasa menegaskan, Asia menegaskan hal itu. Kalau kita memang telah berpuasa dengan sebenar-benarnya, seharusnya kita bisa menghargai kehidupan ini. Kita tidak membunuh sesuatu, kita tidak minta dibunuh, kita tidak mematikan sesuatu, kita tidak minta mati, kita tidak mencela sesuatu, sehingga kita tidak dicela oleh sesuatu. Wailul lil mumadzdzir. Telah kalah orang yang mengumpat dan mencela. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, sebaiknya puasa. Inilah sikap orang yang berpuasa. Jadi akhirnya kita bisa lihat bagaimana sikap orang yang sholat, bagaimana sikap orang yang berpuasa. Kalau dia sudah keluar dari konteks ini, mungkin secara syar'i dia telah menggugurkan kewajiban berpuasanya, tetapi secara amalia ternyata dia belum berpuasa secara sepenuhnya. Ini yang kita bisa lihat dari amalianya. Ini asyamu, jadi puasa adalah perisai. Maka janganlah dia berkata-kata kotor dan berbuat yang tidak-tidak. Ini ada di riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah menegaskan ini bagaimana sikap seorang yang berpuasa. Ternyata apa yang telah diajarkan Rasulullah sama dengan apa yang telah taktikan melalui guru asian itu sendiri. Jadi kita tidak menggagai sesuatu, kita tidak mencela sesuatu, dan kita tidak berbuat kerusakan di dalam kehidupan ini. Nah ini, karena puasa ini berhubungan dengan di dalam, inilah hebatnya setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya. Jadi apa-apa yang kita perbuat itu malaikat sudah diberi rumusannya. Kalau berbuat A sekian, berbuat B sekian, kecuali yang berhubungan dengan berpuasa. Ternyata puasa, ketundukan kita itu hanya untuk satu, La ilaha illallah. Jadi yang berhubungan dengan sok rata-rata berhubungan langsung dengan pencipta dari kehidupan semesta ini. Pada waktu kita sholat kemarin, tunduk ditujukan yang menguasai diri kita. Ternyata setelah kita bisa sholat, kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, ternyata kalau kita sudah naik makomnya, istilahnya, kalau sholat kita kemarin sudah benar, kita dinaikkan lagi oleh Allah tingkatannya. Dan sekarang kalau kamu sholatnya sudah benar, sekarang puasanya yang harus benar. Setelah perbuatan kita benar, ucapan kita benar, bagaimana cara menghandling, meminit sahwa kita, disinilah kita langsung berhadapan dengan pemilik raja diraja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga Bukhari. Dan khusus untuk puasa di surga nanti ada salah satu-satunya pintu yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang puasanya benar, yang namanya pintu araya. Tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang puasanya benar-benar memenuhi syarat. Ini sebagai motivasi. Jadi kalau kita puasa kita benar, ada sebuah pintu khusus untuk kita, yaitu pintu araya. Mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka berdiri. Dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya. Inilah hebatnya puasa. Tetapi sesuatu yang hebat, sesuatu yang hadiahnya sungguh luar biasa, kita juga dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.